belaka. Bayangan silih berganti, menggoda diri ini. Biarkan saja semua itu berlalu. Kau tinggalkan diriku bersama nada syahdu. Rembulan pun tiada bersinar di malam itu. Mungkin kesemua yang harus aku alami. Tapi kini tinggal bayangan selolong anjing di malam yang sama. Terjaga aku dari hayal dan mimpi, membuat diriku lesu tak berdaya. Mengapa harus terjadi kisah sedih di malam ini? Cobaan silih berganti menggoda kalbu ini. Biarkan saja semua ini berlalu. Menggoda kalbu ini, biarkan saja semua ini.